Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwa pelajaran tauhid merupakan kajian yang sangat penting, meskipun berkali-kali kita telah mendengarkan kalimat tauhid, sungguh tidak asing bagi kita. Namun kita jujur, terkait dengan memahami tauhid ini tidak juga lepas dari perbedaan satu dengan yang lain dari tingkat iman yang dimiliki. Sebagaimana dalam firman Allah yang menjelaskan tentang bahwa iman bisa bertambah dan berkurang, surat Al-Anfal ayat yang kedua yang sering kita dengar, Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minun alladhina idha dhukirallah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu hanyalah orang-orang ketika disebut nama Allah hatinya bergetar, yaitu timbul rasa takut. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka, dan kepada Allah mereka bertawakal. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran besar, iman bisa bertambah, artinya juga bisa berkurang. Dan yang menambahkan keimanan kita yang paling utama adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ayat-ayat yang terkait dengan masalah tauhid. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahayanya kesyirikan. Dan jujur, masing-masing kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Tidaklah sama pemahaman, pengetahuan. Secara global, kalau ditanya bertauhid, bertauhid. Tapi kalau kita bahas secara detail, ini memang perlu bagi kita untuk duduk sabar mempelajari ilmu at-tauhid. Oleh sebab itu saya berharap sekali masing-masing kita, masing-masing yang hadir itu nantinya ada matannya. Matan Kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, matannya, megang matannya, ya. Dan cara mempelajari kitab tersebut juga termasuk kitab-kitab yang lain. Namun untuk tauhid ini kita memperlakukan barangkali lebih khusus dengan menggunakan konsep yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yaitu apa? Maka narrajulu minna idza ta'allama asra ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihin. Tidaklah seorang dari kami ketika mempelajari 10 ayat melebihinya hingga paham apa maksudnya dan mengamalkannya. Maka konsep, ya, paham dan amal tidak mungkin kecuali harus dimulai dengan baca. Dan barangkali dengan baca, paham, amal berakhir dengan hafal. Nah, ini diharapkan pada setiap kita yang hadir, ya, untuk memegang konsep tersebut. Baca, paham, amal, kalau bisa kita menghafalnya, empat ini. Ya, matannya tidaklah terlalu tebal. Bahkan saya pernah punya hanya sebesar ini saja matannya itu. Nah, itu matannya kecil itu, di Sasolah itu matannya kecil, ya. Sementara saya punya syarah Fathul Majid satu. Ini kita pakai Al-Qurul Mufid ala Kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ada dua jilid, ya. Kenapa saya pakai ini? Karena cara penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin terkait dengan taksilul ilmi, mempelajari ilmu secara mendasar, itu beliau dalam hal ini tentu banyak kelebihan yang diakui oleh para ulama, sehingga kita memahami perkara itu tidak hanya sekedar matangnya saja, tapi bagaimana. Nah, ini saya ambil dari kitab tersebut, para jemaah rahmati Allah. Di samping maklumatnya nanti diambil dari Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid atau Al-Qulus Sadid oleh gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya. Dan mudah-mudahan adanya laron yang memang agak terganggu bagi kita, tapi mudah-mudahan tidak melunturkan semangat. Ya, anggaplah laron juga ternyata ikut tertarik untuk mempelajari kitab tauhid. Ikhwan rahmat Allah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi dengan melihat surat Al-Anfal ayat kedua dan asar dari Abdullah bin Mas'ud, maka kita semua berharap, saya berharap antum tidak hanya sekedar jiping, ngaji kuping, tapi pegang matan dan pegang catatan, menjalankan sunnah Nabi, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan mencatat. Sebagaimana dipahami oleh al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu apa? Al-ilmu kasoid, wa qayduha al-kitabah. Ilmu seperti binatang liar, binatang buruan. Agar dia jinak, tidak lari ke mana-mana, harus diikat. Maka mengikatnya dengan cara mencatatnya. Nah, barangkali dengan Al-Anfal ayat tadi berapa? Ayat 2, ya. Terkait dengan masalah iman bertambah dan berkurang, tentu saja semakin banyak ayat-ayat tauhid, hadis tauhid yang kita pahami, yang kita tahu, yang kita amalkan, bahkan yang kita hafal, saya yakin dan seyakin-yakinnya Allah Ta'ala akan memberikan kedudukan tersendiri bagi hambanya yang memiliki upaya tersebut. Dan tentu saja hasilnya pun juga akan berbeda. Itu sudah pasti. Tidak semua orang bisa sama. Tapi kita sudah berangkat dari konsep yang sama. Ya. baca, paham, amal, dan kita bisa menghafalkan ayat-ayat dan hadis-hadis terkait dengan masalah tauhid. Ya. Kemudian dengan cara apa? Membaca matannya, saya jelaskan syarah dari para ulama, kemudian juga mencatatnya. Para jemaah yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan perkara tidak mungkin tidak ada manfaatnya. Semua demi kemaslahatan hamba. Tidak hanya kalau kita berbicara agama adalah akhirat, tapi juga dalam urusan dunia. Maka tauhid juga demikian. Bukan hanya akhirat, tapi juga bagaimana di dunia ini. Di mana di dunia ini juga akan menentukan kehidupan nanti kelak di akhirat. Dan kehidupan dunia tidak lepas dari dua sisi. Ya, ini saya sampaikan dulu ya cara pandangnya supaya kita lebih sadar di dalam kita bersabar. Ya, supaya semangat tidak pudar. Bagaimana kehidupan itu terlepas dari jalbul maslahah daf'u madharrah, tidak pasti itu. Meraih suatu kebaikan atau menghindari suatu kemadharatan. Ingin promosi jabatan, kebaikan. Ingin usahanya lancar, herbal laris, juga jalbul maslahah. Bahkan jual gorengan, jual sayuran, jual mobil, jual macam-macam, jalbul maslahah. Atau yang lain ya, tidak ingin usahanya rugi, tidak ingin keluarga kita berantakan, tidak ingin banyak, yaitu daf'u madharrah. Itu saja, tidak lepas. Tapi ingat, ternyata apa? Orang banyak cara dalam meraih maslahah atau menghindari madharat. Ketika salah dalam mengambil cara, maka yang akan dialami kerugian. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia, para jemaah. Kita lihat banyak orang, ya, untuk meraih jabatan, untuk usahanya sukses, langkah-langkah kesyirikan banyak dilakukan. Kalau dia tahu, jelas bisa terjatuh pada syirik besar atau syirik kecil. Yang semua kedua-duanya merupakan dosa besar yang berbahaya. Kalau dia tidak tahu, juga dia insya Allah dimaafkan, tapi dia rugi. Dan kalau dia tidak mau tahu, dia salah. Ya, dia salah. Ini para jemaah rahmati Allah. Begitu pula dengan orang yang menghindari madharat. Nah, oleh karena itu, dengan tauhid tidak hanya diberikan apa? Yaitu kebaikan akhirat berupa sorga, tapi di dunia ini. Karena kita yang hidup di dunia. Kemuliaan. Kebahagiaan. Kekuatan hati. Kebaikan masyarakat. Itu masya Allah para jemaah rahmati Allah. Ya. Nanti kita buktikan. Dalam perjalanan kita pelajaran tauhid itu. Contoh. Negeri kita banyak mengalami musibah, banjir, kemudian juga longsor, ya, gempa bumi, dan lain sebagainya. Lihat surat Al-A'raf ayat 96, nah, dicatat. Sebagai ini pengantar semua. Untuk kita lebih bersemangat. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah wa la ya'manu makrallah illa al-qawmul khasirun. 96, 97, 98, 99. Ya. Yang artinya, seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, sungguh kami akan membuka untuk mereka keberkahan, baik dari langit maupun dari bumi. Akan tetapi mereka telah berdusta, mendustakan, ya. Walakin kadzabu, mereka telah mendustakan. Mendustakan iman dengan kesyirikan, mendustakan ketakwaan dengan apa? Dengan kemaksiatan. Yang terjadi apa? Kami adab mereka atas kedustaan mereka. Apakah mereka merasa aman dari bencana yang kami turunkan di waktu malam ketika mereka sedang tidur? Bencana alam banyak terjadi waktu malam. Apakah mereka merasa aman dari bencana yang kami turunkan waktu pagi ketika mereka sedang bermain? Ya. Gempa, longsor, banjir bandang banyak terjadi malam hari, tsunami Aceh terjadi di pagi hari. Ya. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Maka tidaklah merasa aman dari makar maka orang yang tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang merugi. Ya, kecuali orang yang merugi. Dari ayat ini kita perhatikan, ya, seandainya penduduk bumi itu beriman, tentu saja dengan tauhid yang paling utama para jemaah, dan bertakwa dibuka keberkahan. Al-barokah itu apa? Kebaikan yang melimpah, sehingga hujan yang turun tidak menjadi banjir. Begitu pula apa yang keluar dari tanah, dari bumi ini, mensejahterakan masyarakat. Itu kalau mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, tentu dengan bertauhid. Tapi kalau sebaliknya, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di dunia para jemaah rahmati Allah, ya, di dunia. Dan ini adalah kalau kita lihat, ya, skalanya skala besar. Ahlul qura, qura itu bisa desa, qura itu bisa provinsi, qura itu bisa negeri, suatu negara. Itu. Seandainya mereka beriman dan bertakwa, ya, maka apa? Dibuka keberkahan dari langit dan bumi. Diberikan kesejahteraan. Apalagi hanya sekedar antum satu orang dengan keluarga antum. Kita hanya dengan istri dan anak-anak, enggak ada artinya. Allah Ta'ala berkehendak kepada kita para jemaah, akan dimudahkan, diberikan rezeki apa yang diinginkan. Ini maaf, ini sebagai pengantar dulu. Ya. Ha, perhatikan orang yang disiksa oleh Allah dalam api neraka karena kesyirikan. Sebagaimana hadis Anas bin Malik riwayat Imam Muslim, yaqulullah ta'ala li ahwani ahli an-nari azaban law kana ma'aka dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha, qala na'am, qala qad aradtu minka ahwan min hadha wa anta fi sulbi adam an la tusyrika bi wa asibuhu yaqulu walan udkhilukan nar fa'abaita illa syirku. Rawahu Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Allah Ta'ala berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan adabnya, apa kata Allah? Seandainya kamu punya dunia dan isinya, coba bayangkan antum, dunia dan isinya, ya, apakah kamu mau menebus siksa nerakamu ini? Ini kepada penghuni neraka yang paling ringan. Untuk kemudian kompensasinya adalah dunia dan isinya, tanpa pikir panjang, Ya, penghuni neraka yang paling ringan tadi mengatakan, "Na'am, iya ya Allah. Akan aku tukar, akan aku tebus." Apa kata Allah? "Padahal aku menginginkan kepadamu lebih ringan daripada itu." Yaitu apa? Jangan kau syirik. Jangan kau menyekutukan Allah. Artinya apa? Kamu bertauhid. Artinya apa? Ya kita belajar bersama dengan laron-laron ini. Mudah-mudahan laron-laron juga bertauhid. Ya. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada yang ada di bumi dan langit ini kecuali nanti akan datang menghadap Allah sebagai hamba, abda ini. Kemudian ammah kata Syekh Muhammad bin Suhaib ini, sebagai hamba semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, padahal aku menginginkan yang lebih ringan daripada itu. Yaitu apa? Jangan engkau menyekutukan Allah, menyekutukan aku. Ketika engkau berada di surbinya anak Adam, maka aku tidak akan memasukkan kamu ke neraka. Tapi kamu tidak mau kecuali memilih kesyirikan. Ini para jemaah, ya, ya selalu bertanya-tanya, tidak mungkin ada orang yang memiliki dunia dan isinya. Seandainya ada orang punya dunia dan isinya, seandainya, ya, maka lihatlah, tanya sama saya Google situ, lihat bintang-bintang paling besar di sebelah Masjid Nabawi sudah ada museum namanya Museum Al Asmaul Husna. Di situ ada bulan, ada matahari, ya ada planet, bahkan jarak antara kita dengan matahari ada di situ, yang diputar dengan cepat jaraknya. Tapi di situ tidak ada yang namanya Canis Majoris. Bumi ini dibandingkan dengan matahari titik. Antum boleh lihat titik, ya. Dan matahari bola besar, hanya titik. Dan ternyata matahari dibandingkan dengan Canis Majoris itu juga titik. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Saya mencoba menghitung antara bumi dengan Canis Majoris dengan perhitungan manusia, perkiraan 4,9 kali 10 pangkat 16 kilometer. Enggak tahu berapa itu. Artinya para jemaah rahmati Allah, dunia itu enggak ada apa-apanya. Dunia kecil, bagaikan butiran yang berada di padang pasir. Tapi kita lihat banyak manusia yang merebut dunia dengan menggadaikan akidahnya. Ini jadi persoalan. Yang tadi entah jalbul maslahah atau daf'u madar, madarrah. Entah meraih kebaikan atau menghindari dari kemadorotan. Nah inilah para jemaah rahmati Allah. Apakah kalau sudah belajar tauhid sudah merasa aman? Afa aminu makrullah wa la ya'manu makrullah illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang rugi. Ya, termasuk makar Allah di sini jatuhnya orang kepada kesyirikan. Berapa kali saya sampaikan Nabi Ibrahim saja takut terjatuh kepada kesyirikan. Tolong perhatikan apalagi kita. Ya, wajanubni wa bani an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anakku dari menyembah berhala. Berhala itu patung. Ini Nabi Ibrahim. Ya, kalau kita logikanya, masa Nabi mau nyembah patung? Tapi Nabi Ibrahim takut. Tapi kalau kuburan, mungkin banyak. Dan Nabi sudah berdoa, ya Allah, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan berhala, kuburanku berhala yang disembah. Lah, kalau Nabi Ibrahim saja takut, apalagi kita, para jemaah rahmati Allah. Ya, kita sehingga pelajaran gimana mempelajari tauhid itu harus dengan ilmu, dan ilmu itu maknanya yakin, memberikan keyakinan, dan keyakinan itu maknanya ketenangan. Al ilmu yufidul yakin, ilmu memberikan keyakinan. Al yakin al itminan, yaitu ketenangan. Semakin kita banyak paham ayat-ayat terkait dengan tauhid, hadis-hadis tauhid, yakin akan lebih tenang bagi kita, ya. Dan seandainya kita melenceng sedikit, saya yakin Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan dengan apa? Dengan keistiqomahan untuk segera kembali menyadari akan kesalahan sehingga tidak terjatuh kepada kesyirikan, para jemaah rahmati Allah. Ya. Itulah sebagai pengantar bahwa tujuan dari kita mempelajari tauhid, ya, akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan mempelajari tauhid tidak bisa kecuali dengan ilmu. Dalam surat Muhammad ayat 19 Allah berfirman apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ketahui dengan ilmu yaitu apa? La ilaha illallah. Jadi harus dengan ilmu, Bro. Ya, ini mohon bisa kesabarannya ini. Qadarullah ma syaa fa'ala. Ya, keluar laron. Ya. Semoga juga membawa keberkahan. Ya, lafatahana barakati minas samai wal ard. Itu. Semua pasti ada hikmahnya. Jadi harus dengan ilmu, fa'lam, harus dengan ilmu. Ya. La ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan konsep la ilaha illallah tidak lepas dari dua rukun, yaitu apa? An-nafsi wal isbat, meniadakan dan menetapkan. Nah, nanti cara belajarnya ini, satu, tolong masing-masing punya matannya dan difotokopi agak besar. Satu. Yang kedua, ada buku catatannya. Yang ketiga, setiap mengulangi pelajaran, saya akan bertanya kepada antum. Enggak langsung saya mulai. Mungkin 10 menit saya tanya pelajaran yang lalu. Ya, yang enggak bisa jawab, ya, suruh ganti saya ngisi di sini. Ya. Jangan-jangan habis gitu daripada disuruh, lebih baik enggak ngaji sekalian. Antum rugi, ya. Antum rugi. Ya. Rugi, enggak masalah. Ya. Nabi juga banyak bertanya, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Ya. Nabi bertanya, atadru namal muflis? Banyak dengan cara bertanya. Dengan demikian, insyaallah akan lebih kokoh para jemaah rahmati Allah, ya. Nah, inilah kemudian saya mulai pembahasan awal dari kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid, yang pastinya saya akan membacakan, ya, matan, misalkan itu perlu saya bacakan, sebab kalau dibaca semua mungkin agak terlalu panjang. Nah, namun nanti membacakannya mungkin dengan terjemahan langsung kepada bahasa Indonesia, ya, apa penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin terhadap matan tersebut. Nah, matannya kemungkinan, ya, saya berusaha untuk saya baca, ya, sampai selesai satu pasal. Sampai selesai satu pasal untuk kemudian diterjemahkan, ya, satu bab diterjemahkan kemudian baru dijelaskan. Kalau memang tidak bisa satu dibaca sekalian matannya, mungkin separuh baru dijelaskan, ya. Dan insyaallah penjelasannya bagi saya, ya, sangatlah bermanfaat, sangatlah menarik. Semoga juga bagi antum para jemaah. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ya, kitab beliau ini kebanyakan ceramah-ceramah beliau. Kemudian ceramahnya dicatat oleh murid-murid beliau. Ya. Nah, di sini kebetulan yang mencatat dan menyetipkan ceramah beliau adalah untuk kitab Tauhid ini, yaitu Dr. Sulaiman Al-Abdul Abdullah Abul Khail, ya, dan Dr. Khalid Al-Ali. Saya. Dan keduanya ulama. Ya. Abul Khail, kalau tidak salah, sampai sekarang menjadi Mudirul Am, ya. Al-Mudir Al-Am Jamiatul Imam Muhammad bin Su'ub, ya, yaitu direktur utamanya atau rektor dari Jamiatul Imam Muhammad bin Su'ub. Abul Khail, seorang ulama, beliau dan Syekh Khalid Al-Ali yang mencatat ceramah dan syarah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menjadi kitab tersebut. Kemudian dalam mukaddimah Syekh, bismillah, memberikan syarah judulnya, ya, Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid itu disyarah menjadi berapa halaman ini? Menjadi 12 halaman. Kitabut Tauhid. Ah. Coba yang sesuai antum ininya apa? Matannya itu? Yang matannya apa? Awalnya. Awalnya. Kitabut Tauhid, ya. Kitabut Tauhid. Itu jadi 12 halaman. Kitab itu apa? Tauhid itu apa? Disyarah. Ya. Ya, kitab dengan makna maktub. Ai maktubu, maktubun bil qalam, yaitu yang ditulis dengan pena, ya. Dengan pena. Itu. Nah, kemudian tauhid. Tauhid, para ikhwan, secara bahasa apa? Siapa yang bisa menjawab tauhid secara bahasa? Apa makna tauhid secara bahasa? Tolong dijawab, jangan segan. Yang antum tahu apa tauhid? Ya. Ya. Fahuwa muwahidun. Ya, itu tasrifnya, ya. Wah, dari kata wahada yuwahidu tauhidan fahuwa muwahid. Yaitu siapa muwahidnya? Ya, seseorang ahli tauhid muwahid itu. Tapi makna tauhid itu apa? Asal kata yang betul dari kata wahada yuwahidu tauhidan itu. Idan mal murad, mal makna at-tauhid, yaitu apa? Ja'ala asy-syai'a wahidan, menjadikan sesuatu satu-satunya. Menjadikan sesuatu satu-satunya. Jadi kalau antum cuman punya satu sampai mati, itu namanya ahli tauhid, karena menjadikan dia satunya. Lah, ini sempat juga dibawa oleh Syekh Sulaiman. Boleh antum lihat di kitab yang waktu dia bawa daurahnya, saya muwahhid. Apa muwahhid? Cuman satu-satu. Kenapa? Karena saya penakut. Li anani khaif, ya, karena takut, penakut, ya. Jadi kalau menjadikan sesuatu satu-satunya, maka itulah makna tauhid. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, adalah atau secara syar'i, ifradullah bima yakhtassu bihi minar rububiyyah wal uluhiyyah wal asma was sifat, ya. Yaitu apa? Ifradullah, mengesakan Allah atau menjadikan Allah satu-satunya, mengesakan Allah atau menjadikan Allah satu-satunya dengan sesuatu yang khusus baginya, dengan sesuatu yang khusus baginya dari rububiyah, uluhiyah, ya, dari rububiyah, uluhiyah dan asma was sifat. Ya, artinya kalau secara syariat tauhid itu apa? Mengesakan Allah dalam masalah rububiyah, dalam masalah uluhiyah, dalam masalah asma wa sifat yang memang menjadi kekhususan untuk Allah. Ini para jemaah. Ah, nanti baru dibahas itu rububiyah itu apa, uluhiyah itu apa, asma wa sifat itu apa. Dan pelajaran kitabut tauhid, ya, kitabut tauhid ini, ya, khususnya mempelajari tentang tauhid al-uluhiyah. Ya, tauhid al-uluhiyah. Sehingga dari definisi secara syariat tadi, secara syar'i tauhid ada tiga macam: tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Dan ketiga macam tauhid ini terkumpul dalam satu ayat, dalam surat apa, ayat keberapa? Ya, surat Maryam ayat apa bunyinya? Ada yang hafal? Ya, dapat separuh antum. Enggak apa-apa. Ya, sudah mencoba untuk menjawab. Ya, insyaallah enggak bakal disetrap. Ya, ada yang hafal ayatnya? Silakan. Ya. Surat Maryam ayat berapa? 65. Nah, ini harus dihafal supaya orang yang menuduh bahwa tiga macam tauhid tersebut bid'ah, tidak ada pembagian, kemudian ada yang mengatakan seperti trinitas, ya, sungguh keterlaluan, maka di sini Al-Qur'an surat Maryam ayat 65 menjelaskan. Ya, ada yang tahu? Sebutkan ayatnya. Saya kiri Abu Haidar, antum jangan diam aja. Jangan pura-pura enggak tahu antum. Silakan, Pak Bambang. Pak Faisal. Ya, jangan sembunyi. Pokoknya pelajaran tauhid, ya. Afwan ya, selama ini kajian saya itu kajian roja. Jadi enggak bisa sebebas seperti sekarang. Kalau ngisi di roja bila orang banyak, terlalu bebas juga enggak nyaman. Nah, sekarang inilah kesempatan bagi saya untuk balas dendam sama antum, ya. Silakan. Apa ayatnya? Ya, baca Abu Faiz, ya, dibaca enggak apa-apa, nyontek boleh. Besok enggak boleh. Tebak lagi. Samawati wal ardh wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati. Hal ta'lamu lahu samia? Ya, artinya? Artinya Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah dia dan bersetujuhatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Iya. Itulah para jemaah, ya, satu ayat yang menjelaskan dan mengumpulkan tiga macam tauhid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, Rabbnya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, itu namanya tauhid rububiyah. Rabb, ya. Apa tauhid rububiyah? Ifradullah bi af'alihi, mengesakan Allah dalam segala perbuatan Allah, termasuk al-khalqu, at-tadbir, ya, lalu juga al-milki, menciptakan, mengatur alam, kemudian menguasai alam, kemudian menghidupkan, al-mahya wal-mamat, dan mematikan, al-muhyi al-mumit, itu semuanya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tauhid rububiyah. Ya. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi, maka hendaklah engkau menyembah Allah dan kokohlah dalam beribadah kepada Allah. Itu namanya tauhidul uluhiyah. Atau kalau dari hamba namanya tauhidul ibadah. Maksudnya ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah, menjadikan Allah satu-satunya dalam beribadah kepadanya. Ya, dalam beribadah kepadanya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu tahu bahwa ada yang sama dengan Allah? Itulah tauhid asma wa sifat, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nah, untuk tauhid yang terakhir ini, ulama mengatakan, termasuk Syaikhul Islam di sini mengatakan bahwa di sini banyak yaitu orang-orang yang tersesat, termasuk ya yang lagi ramai tentang masalah Aynallah. Ya, besok ada Ustaz Abdul Hakim dan saya banyak, alhamdulillah banyak data-data yang bisa saya sampaikan kepada beliau besok, termasuk Imam Nawawi, ada buku yang ditulis Syekh Masyhur Masyhur Hasan Salman, Ad-Dalailu Al-Wafiyyah fi Tahqiqi Aqidatil Imam An-Nawawi ahwa salafiyah am khalafiyah. Dalil yang sangat cukup yang menunjukkan apakah Imam Nawawi itu termasuk salafiyah atau khalafiyah. Ada 4 bukti bahwa beliau rujuk diantaranya kitab akidah yang beliau tulis 7 bulan sebelum beliau meninggal. Itu bahwa beliau kembali rujuk kepada salafiyah. Termasuk juga Abu Hasan Al-Ash'ari. Ya. Termasuk saya punya bukunya. Imam Syafi'i mengatakan Allah berada di langit dengan sanadnya. Ya, namun ada perawi yang didhaifkan, Abu Hasan Al-Hikari, ya, biar nanti besok Ustadzul Hakim ya. Nah, disinilah di dalam tauhid asma wa sifat di sini banyak ya, ada Jahmiyah, ada Mu'attilah, ada Musyabbihah. Ya, ada juga ada Asy'ariyah. Baiklah para ikhwan yang rahmati Allah, kalau kita berbicara masalah tauhid rububiyah, maka ada mengesakan Allah dalam penciptaan. Ya, saya tidak bacakan di mukadimah ini, tapi saya jelaskan kemudian dengan cara pertanyaan, yaitu tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan saya, bolehkah kata-kata cipta disandarkan kepada selain Allah? Apa jawabannya? Boleh tidak? Cipta, ya, kata-kata cipta disandarkan kepada selain Allah, boleh tidak? Ya, boleh. Apa buktinya, dalilnya, alasan itu? Ayah Andri. Allah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada, yang tidak ada. Iya. Kata selain dari Allah. Berubah yang lainnya, bukan menjadi ada. Ya, memang ada jadi ada, dari ada berubah kepada bentuk yang lain. Ahsan barakallahu fik. Ya, itu alasannya. Ya, kemudian kita lihat beberapa hadis nanti di akhirat, sebagaimana hadis Imam Bukhari, ya, hadis Ibnu Umar, ketika orang yang membuat lukisan-lukisan makhluk hidup atau patung, dikatakan kepada mereka, ahyu ma kholaktum, ahyu, hidupi, beri nyawa kepada apa yang kamu ciptakan, ahyu ma kholaktum. Nah, di sini berarti menunjukkan bahwa tidak masalah menisbatkan al-khulku kepada makhluk, boleh. Namun ya, al-khulku untuk Allah dari tidak ada menjadi ada. Adapun bagi makhluk, mobil dari plastik, plastik dari bahan sintetis atau dari karet, karet di pohon, pohon dari Allah SWT, besi dari biji besi, ya, dari tidak ada menjadi ada, itu adalah al-khalqu bagi Allah. Adapun al-khalqu bagi manusia, seperti yang menciptakan bola lampu adalah Thomas Alva Edison, ya, atau yang lain, itu boleh, boleh, tidak ada masalah. Antum melihat di buku cetakan hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Antum jangan katakan, oh ini syirik, jangan, nggak ada masalah, itu boleh, ya, itu boleh. Ya, ahyu ma khalaqtum. Namun dari tidak ada menjadi ada, itunya itulah haknya Allah. Tapi kalau dari ada menjadi ada, ya itulah manusia. Ya, ahyu ma khalaqtum, boleh seperti itu. Ya. Sudah masuk waktu adzan, kita adzan dulu. Kemudian kita lanjutkan sampai kita nanti qomat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah. Ya baiklah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pada pertemuan pertama ya kita diberi ujian dengan adanya laron, tapi mereka dengan sendirinya juga tunduk. Ya, insyaallah mudah-mudahan tidak terlalu terganggu. Tadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan. Dan sebagai penekanan, penguatan, karena ini nanti pembahasannya kepada Tauhid Uluhiyah, ya, bahwa Tauhid Rububiyah itu tidaklah menjadikan seseorang dengan sendirinya sebagai orang yang muwahhid atau orang mukmin, ya, Tauhid Rububiyah. Karena Tauhid Rububiyah diakui juga oleh orang-orang musyrik Quraisy. Apa buktinya? Surat Yunus ayat 31. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaqulunallah. Surat Yunus ayat 31 ini sebagai bukti bahwa katakanlah, siapa yang suruh mengatakan Nabi Muhammad kepada orang-orang musyrik, siapakah yang telah memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur alam semuanya ini? Pasti mereka, yaitu fasayaqulunallah, orang-orang musyrik Quraisy mengatakan semuanya adalah Allah. Ini. Tapi mereka tidak beriman dengan Tauhid Uluhiyah. Apa bukti mereka menolak Tauhid Uluhiyah? surat As-Saffat ayat 35-36. Tolong dibuka As-Saffat 35-36. Takut saya salah saya. Yang berbunyi innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Betul? As-Saffat ya? Ustaz Ilham. As-Saffat ya. Ayat 35-36. As-Saffat ayat 35-36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu ketika disuruh mengucapkan mengatakan la ilaha illallah, mereka itu istikbar, sombong, tidak mau. Karena mereka ini orang musyrik Quraisy paham betul dengan makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian berargumen, beralasan. Apa alasannya? Wa yaqulun, mereka berkata, "Ha inna latariku alihatina, apakah kami harus meninggalkan alihah, jamak dari ilah, yaitu sembahan-sembahan kami, la ta'uzza manat hubal." Ya, gara-gara apa? Li sya'irin majnun, gara-gara tukang syair yang gila yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disuruh mengatakan la ilaha illallah, tidak mau. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Siapa yang ngasih rezeki dari langit dan bumi, Allah. Siapa yang mengatur alam, Allah. Yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan yang hidup dari yang mati adalah Allah. Mereka jawab dengan lantang seperti itu. Tapi katakan la ilaha illallah, enggak mau. Mau dikemanakan itu? La ta'uzza manat hubal. Mau dikemanakan itu? Ya, orang-orang yang diagung-agungkan, ahli kubur dan semuanya. Kalau diagungkan, karena memang nama-nama Wad, Suwa, Yahus, Ya'uk dan Nasr pada zaman Nabi Nuh adalah nama-nama orang soleh dulunya. Dikemanakan mereka? Ya, nah ini para jemaah. Di mana waqaulu la tadzurunna alihatakum wa la tadzurunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uq wa nasr. Mereka berkata, jangan tinggalkan oleh kalian sesembahan kalian, jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yahus, Ya'uq dan Nasr. Itu mereka nama-nama orang yang soleh ya, di masa hidupnya, kemudian meninggal, datangi kuburannya, kemudian jadikan alat untuk berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini perjalanan sekarang terjadi. Oleh karena itu dibahas dalam kitab ini dengan lebih detail insyaallah akan datang. Itulah yang membedakan antara al-muwahhid dengan al-musyrik, orang yang bertauhid dengan orang yang musyrik. Musyrik itu tetap mengakui Allah tapi juga mengakui yang lain. Makanya Allah bertanya, "A ilahum ma Allah?" Apakah ada ilah yang bersama dengan Allah? Nah, ini. Nah, di sini detail insyaallah akan kita bahas ya. Bahkan di antara yang mencengangkan dalam masalah tauhid itu mendatangkan pertolongan berupa keberanian seperti dalam surat Al-Imran 173 alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini para ikhwan, orang-orang berkata, manusia sudah mengepung kamu, mengepung kalian dari berbagai macam penjuru, maka takutlah kalian pada mereka. Apa orang beriman, orang bertauhid tidak takut, malah apa? Bertambah iman. Fazadahum imana, tambah imannya. Tapi apa yang keluar? Tauhid yang keluar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai wakil. Tawakal. Nah, tawakal ini dibahas di sini. Bagian dari tauhid. Itu kisah perang apa? Perang Badar. Perang Badar. 313 kaum muslimin, 1000 orang kafir musyrik. Siapa yang menang? Ya, orang Islam dengan persenjataan yang kurang. Sudah dikepung, ditakut-takuti. Nah sekarang ditakut-takuti dengan komunis, ditakut-takuti dengan Syiah. Orang beriman gak bakal takut ya, itu gak bakal takut. Tapi itu gak, jangan menantang. Tapi itu gak bakal takut. Fazadahum imana. Oleh karena itu, ini maksud saya, secara pribadi ya, atau secara masyarakat, bahwa tauhid itu sangat bermanfaat dunia, apalagi kalau di akhirat. Dunia, mental kita tidak akan menjadi, maaf, mental-mental tempe. Ya, mental kita akan menjadi mental yang kuat. Resiko yang paling berat dihadapi manusia apa? Mati, dan mati ini pasti. Tapi setan nakut-nakuti dengan kematian. Setan nakut-nakuti dengan kefakiran. Ya asyaitonu ya'idukumul fakir. Setan itu ya mengancam kalian dengan kemiskinan, dengan kefakiran. Sehingga apa? Jalan kesyirikan yang ditempuh. Ya, lamaran ditolak, dukun bertindak. Jalan syirik yang ditempuh yaitu apa? Pakai jimat. Jalan syirik yang ditempuh agar selamat mendaki gunung, minta perlindungan kepada Mbak Marijan. Sekarang terbukti Mbak Marijan enggak ada. Ini semua sudah terjadi para jemaah, betul-betul itu, dan dilakukan oleh manusia. Nah, kalau Nabi Ibrahim saja takut, apalagi seperti kita, mungkin versinya beda. Enggak langsung minta sama kuburan, versinya beda. Nah, karena itu dengan apa? Dengan tambah ilmu Quran, didengarkan ayatnya, dipahami apa maksudnya, diamalkan ketenangan yang ada. Ketenangan yang ada. Beda orang yang sudah tenang hatinya dengan orang yang gundah. Kesyirikan akan mendatangkan kegundahan untuk selamanya para jamaah. Ya karena pernah saya dulu dikasih jimat sama orang, ya, jimat barang siji sing dirumat. Ya, jadi betul ketika itu ketinggalan, sudah pada bingung karena enggak bawa jimat tersebut. Kalau orang beriman keluar rumah, bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah, selesai. Hasbunallah wa ni'mal wakil, selesai. Antum punya masalah apa saja, asal yakin dengan kata, dengan kalimat tersebut. Nabi Ibrahim dicemplungkan ke api, api jadi dingin dengan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu pula Nabi Muhammad selamat dari serangan kaum Quraisy pada perang Badar dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ini para ikhwan. Nah, ini semoga memotivasi kita agar kita senantiasa ingin tahu ilmu, fa'lam, tahu ketahui dengan ilmu la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah tidak bisa sempurna kecuali menafikan kesyirikan, mengesakan Allah. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha. Barang siapa yang mengingkari tauhid, kesyirikan, dan beriman kepada Allah, berarti dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh yang tidak akan bisa lepas darinya. Demikian. Nah, di sini dibahas, ya, di sini tidak hanya dibahas tauhid, tentu saja lawannya yaitu syirik. La yu'rafu syai'i illa bididdihi, tidaklah bisa dikenal dengan baik sesuatu tersebut kecuali dengan lawannya. Ingin tahu tauhid dengan baik, ketahui juga lawannya yaitu kesyirikan. Insyaallah ini dibahas. Semoga kita semangat semuanya. Ya, ini masih mukaddimah, belum masuk kepada pembahasan. Silakan saya minta antum jadi juru bicara untuk memberitahukan kepada saudara-saudara antum, teman-teman antum, istri antum bawa, ya, supaya semua pada ngaji agar mendapatkan barokah, keberkahan dari tauhid, dan itu pasti akan membawa kepada kenikmatan hidup di dunia, kebahagiaan hidup di dunia, dan kelak di akhirat di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang menghadap Allah dengan qalbun salim, yaitu hati yang bertauhid. Sampai di sini, Allahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau enggak kita akan tutup, ya, karena ini masih mukaddimah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Saya harap pekan depan atau pekan yang ketiga bawa, dan mungkin panitia atau siapalah bisa berinisiatif untuk ada matannya. Ya, kalau memang mau bawa buku asli silakan, enggak ada masalah, bisa baca kitab, bisa dibaca, diskusikan sama saya, ya. Nah, nanti cara pembahasan saya pertama, ya, saya mengulang pembahasan yang kemarin 5 sampai 10 menit dengan pertanyaan. Kira-kira bikin antum takut apa enggak ini? Kalau anak pondok saya begitu, karena mereka enggak bisa lari. Kalau antum enggak ada absen, akhir besok-besok wah enggak ada semua. Kenapa? Takut ditanya. Tolong antum jangan takut sama tauhid ya. Yang kedua, matannya dibaca, kemudian diterjemahkan, baru disarah ya. Nah nanti sarahnya antum catat. Sarah-sarah yang saya sampaikan tentu tidak lepas dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, atau saya ambil dari Fathul Majid dan juga dari Al-Qalusadid juga sarahnya ada Syekh Shalih Al-Syekh ya. Demikian, semoga bermanfaat, dan lalon-lalon yang ikut ngaji ini ya mudah-mudahan juga menjadi ibroh bagi kita. Ambillah positifnya, lalon saja ingin ngaji tauhid, apalagi kita ya. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.